بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم الله telah memberikan kepada kita banyak nikmat-nikmatnya dan nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka atas nikmat-nikmat itu Allah tuntut pada kita untuk bersyukur padanya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kita harus sadari, kita harus mengerti bahwa yang namanya nikmat tidaklah bukan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apapun jenis nikmatnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maka nikmat apapun asalnya adalah dari Allah. Tidak ada seseorang pun yang bisa memberikan kenikmatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak mampu untuk menghitungnya, untuk menjumlahnya. Maka setelah nikmat Allah yang banyak itu Allah berikan kepada kita, kewajiban kita adalah bersyukur. Fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaknya kalian mengingatku, kata Allah, maka aku pun akan mengingat kalian. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmat itu semua. Jangan kalian kufur. Dari nikmat yang banyak seperti pertama kita sebutkan tadi, nikmat yang paling agung, yang paling besar yang diterima oleh seorang hamba adalah nikmat hidayah. Kita mendapatkan keislaman, kita mendapatkan keimanan. Iman yang kita peroleh sekarang ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat seagung-agungnya nikmat. Ketika ada seorang Arab merasa berjasa dengan keislamannya, maka Allah tegur dia. Allah ingatkan bahwa keislaman dia itu adalah pemberian dari Allah, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dalam surat Al-Hujurat Allah katakan, ya mununa alaikum an aslamu. Mereka merasa bahwa mereka telah berbuat, memberikan jasa dengan keislamannya. Mereka merasa dirinya setelah dia masuk Islam, Islam itu berjaya, untung Islam ada saya. Maka Allah tegur, qul la tamunnuna alayya islamakum. Jangan kau merasa berjasa atas keislamanmu itu. Balillahi yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah lah yang telah memberikan kenikmatan kepadamu dengan keislamanmu itu. Dengan Allah memberikan hidayah kepadamu Islam. Kalau kalian orang yang benar, orang jujur. Allah katakan dalam ayat ini bahwa Islamnya mereka adalah pemberian dari Allah. Bahkan ini adalah nikmat. Allah katakan apa? Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah yang berikan kenikmatan kepada dia, yaitu dalam bentuk Allah berikan hidayah kepada keimanan. Jadi keimanan bukan semata-mata usaha seseorang, tetapi pemberian dari Allah. Dan keimanan ketika seseorang mendapatkannya adalah nikmat yang tertinggi. Kenapa? Nanti kita bahas insyaallah. Yang jelas ayat ini adalah peringatan bahwa untuk kita semua tentang jangan sok berjasa dengan keislamanmu. Jangan sok berjasa dengan perjuanganmu dalam sunnah. Terus kalian mengatakan, sayalah orang yang paling berjasa. Kalau enggak ada saya, hancur tuh ahli sunnah, hancur tuh Islam. Kalau enggak ada saya, masjid itu enggak ada artinya. Justru antum diberi kesempatan untuk mengelola masjid. Antum diberi kesempatan untuk memakmurkan sunnah. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Siapa-siapa yang bersombong dengan dirinya atas keseniorannya, atas perjuangannya, maka Allah tegur dengan ayat ini, yamunnu alaika an aslamu. Mereka merasa dengan masuk Islamnya mereka, mereka telah memberi jasa. Seolah-olah Islam telah berhutang jasa kepadanya. Seolah-olah sunnah telah berhutang jasa kepadanya. Seolah-olah dakwah ini telah berhutang jasa kepadanya. Kul, la tamunnu alayya islamakum. Jangan engkau merasa menjadi pahlawan dengan keislaman kalian, berhutang jasa dengan Islam kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah lah yang telah memberikan kenikmatan kepada kalian, yaitu dengan jalan memberikan hidayah kepada keimanannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang ahlu jannah. Mereka mengakui bahwa kenikmatan yang mereka peroleh adalah hidayah dari Allah semata. Sampai-sampai mereka masuk surga. Masuknya surga mereka itu adalah berkat kenikmatan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 17 Allah katakan, dan surat Al-A'raf ayat ke-43 Allah katakan, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kenikmatan pertama yang Allah berikan kepada orang ahli surga di dalam ayat ini adalah Allah cabut rasa ghil, cemburu. Wanazakna maafi suduri min ghilin. Allah cabut rasa cemburu itu dari dada-dada mereka. Karena rasa cemburu itu sungguhnya adalah azab. Ketika kita cemburu pada seseorang, entah cemburu karena kekayaan, karena ini dan itu yang lain yang macam-macamnya. Ketika cemburu itu ada pada diri kita, azab bagi kita. Berat sekali kita menghadapinya. Mungkin gara-gara cemburu kita tidak bisa tidur. Gara-gara cemburu makan kita berkurang. Gara-gara cemburu kita tidak bisa menikmati ini dan itu. Lah karena ini adalah salah satu bagian azab. Sementara di surga tidak ada azab, Allah cabut rasa cemburu itu dari dada-dada ahlu surga. Tajri min tahtiha al-anhar. Yang berikutnya adalah akan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan itu, maka ahlu surga mengatakan, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukkan aku ke tempat ini, ke surga. Yang telah memberikan hidayah sampai aku ke surga. Siapa yang memberi hidayah? Siapa yang mengantarkan orang ke surga, memberi tunjuk jalannya? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diakui oleh ahli surga. Karena Allah mengatakan, mengabarkan. Mereka, penduduk surga mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Allah yang telah memberikan jalan ke tempat ini. Memberikan petunjuk. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidaklah kami akan sampai mendapatkan hidayah ke tempat ini kalaulah tidak karena petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampainya seseorang ke surga bukan karena upaya, usaha semata-mata darinya, tetapi petunjuk dari Allah, hidayah yang Allah berikan kepadanya. Maka hidayah iman adalah hidayah yang paling nikmat, senikmat-nikmat hidayah, paling tinggi nilainya. Ayat yang lain yang menunjukkan bahwa hidayah iman adalah hidayah paling tinggi nilainya adalah apa yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. Walakinallaha habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi kata Allah, habbaba ilaikum al-iman wa zayyana fi qulubikum, akan tetapi Allah lah yang telah menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan, dan Allah pula lah yang telah menjadikan iman itu indah di hati-hati kalian, di dalam kalbu-kalbu kalian. Wa karrahahu ilaikum al-kufra wal fusuq wal isyan, dan Allah pula lah yang menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada kemaksiatan. Cintanya kita kepada keimanan setelah itu kita anggap bahwa keimanan itu indah, nikmat, itu adalah pemberian dari Allah. Allah yang masukkan ke dalam kalbu kita. Sehingga setelah itu, apapun amalan, dari amalan-amalan kebajikan, kita merasakannya nikmat. Yang bagi orang di sana di luar, dianggapnya adalah sesuatu yang berat. Kita bisa melihat bagaimana seorang muslim menjalankan sholat 5 waktunya. Subuh masih gelap sudah berangkat ke masjid untuk menjalankan sholatnya. Apakah mereka sedih? Tidak. Senang hati, bergembira, melangkahkan kakinya. Bahkan sebagian mereka ketika tertidur, terlambat sholatnya, menangis. Sedih. Begitu pula ketika Ramadan datang, Dia jalani lapar dan dahaga dengan senang hati, meyakini adalah satu kebaikan. Bahkan zakat dia keluarkan, harta dia keluarkan, dia bagikan kepada orang. Bahkan sebagiannya orang yang tidak dia kenal dan tidak telah memberikan jasa padanya, dia kasih. Dia senang hati. Kenapa? Karena memang Allah telah memberikan kecintaan kepada keimanan di hati-hati kalian. Bahkan telah digambarkan bahwa keimanan adalah keindahan, kenikmatan, sehingga kita menikmati. Kalau ada yang sebaliknya, kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, dia benci. Kebencian ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah atas orang-orang yang bisa benci pada kekufuran, bisa benci kepada kefasikan, bisa benci kepada apa? Kemaksiatan. Itu pemberian dari Allah dan termasuk perkara yang besar dari pemberian-pemberian Allah. Yang pada hari ini orang berusaha untuk menghancurkan rasa itu. Tetapi bagi orang beriman tidak peduli, dia tetap senang dengan pemberian Allah ini. Ulaika humur rasyidun, merekalah orang-orang telah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah. Ketika kita punya rasa cinta kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada keimanan, dan kita meyakini itu satu keindahan, kenikmatan, Allah katakan ulaika humur rasyidun, orang yang mendapat petunjuk dari Allah Taala. Kalau ada orang benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, itulah humur rasyidun, bukan tercela. Justru itulah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Allah bertegas dalam ayat lain, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzaki man yasha wallahu samiun alim. Allah katakan walaula fadlullah, kalaulah tidak karena karunia Allah. Ingat, Allah katakan kalaulah bukan karena karunia dari Allah atas kalian semua, ma zaka minkum min ahadin abadan, tidak ada seorang pun di antara kalian yang terbebas, bersih dari kemaksiatan. Artinya asalnya bakat manusia itu terjatuh pada kemaksiatan. Tabiat manusia itu terjatuh pada kemaksiatan. Kecuali orang-orang yang Allah bebaskan dia. Kalaulah tidak karena karunia dari Allah. Kalau di hari ini Allah lindungi kita dari kemaksiatan, Allah bersihkan kita dari kemaksiatan-kemaksiatan, ketahuilah bahwa itu adalah karunia dari Allah SWT. Karena Allah mengatakan laula fadlullah. Kalau kita bisa berkumpul di masjid ini dan merasa nikmat, ingat karunia dari Allah. Karena Allah mengatakan laula fadlullah alaikum wa rahmatuhu, kalaulah tidak karena karunia dan rahmat Allah atas kalian, maka tidak seorang pun di antara kalian yang terbebas dari kemaksiatan selamanya. Walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim, akan tetapi Allah membersihkan, membebaskan, seorang hamba yang Allah kehendaki dari perbuatan-perbuatan dosanya. Siapa yang dibersihkan oleh Allah? Siapa yang dibebaskan? Orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya, orang-orang yang Allah pilih. Bukan sembarang orang, bukan semua orang. Kalau di hari ini kita terbebas dari perbuatan kemaksiatan, artinya hari ini kita dipilih oleh Allah termasuk orang yang mendapatkan hidayah karunia Allah dan rahmatnya. Maka patut kita bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Di dalam surat Al-An'am, Allah katakan man yuridillahi ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, atau barang siapa yang Allah kehendaki hidayah padanya, man yuridillahi ayyahdiyahu, Allah katakan barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah dia, apa yang terjadi? Yasrah sadrahu lil Islam. Dadanya Allah akan buka luas-luas untuk Islam. Apapun amalan Islam, dia akan senang hati. Dia akan nerimanya. Akan mudah bagi dirinya. Sebaliknya, man yuridillah ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya, kalau Allah kehendaki seseorang itu sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, dadanya itu merasa sempit dengan keislaman. Tidak bisa menerima. Sholat lagi, baru azan. Itu ciri-ciri. Allah kehendaki kesesatan pada orang itu. Puasa lagi. Kerjaan ayo terganggu. Merasa berat dengan keislaman. Ketika diterangkan syariat-syariat Islam, dia merasa sempit dadanya dengan syariat Islam itu. Dianggapnya ekstrim, dianggapnya kesesatan, dianggapnya tidak toleran, dianggapnya sekian urusan yang jelas dia tidak terima dengan ajaran Islam. Dadanya merasa sempit. Kata Allah, orang-orang tipe ini, waman yuridillah ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dalam ayat ini diperumpamakan orang-orang yang dadanya sempit tidak mau menerima Islam itu seolah-olah dia sedang disuruh naik, berjalan naik ke atas langit. Alangkah sulitnya dia berjalan naik ke atas langit. Naik ke atas gunung saja sudah repot, apalagi naik ke atas langit. Perumpamaan yang Allah umpamakan atas orang-orang yang tidak Allah berikan hidayah. Tetapi yang Allah berikan hidayah, apapun keputusan Allah, lapang dadanya. Dadanya itu diberi oleh Allah luas. Karena memang Allah berikan hidayah. Kemudahan demi kemudahan yang ada. Suruh haji. Membayar uang sekian banyaknya. Dia tinggalkan keluarganya. Resiko mati di jalan. Berdesak-desakan. Tersiksa dia. Rela dengan senang hati pergi haji. Karena dia yakin ini mencari ridha Allah. kalaulah saya haji mati dalam keadaan saya pakai ihram, alangkah nikmatnya saya. Apapun yang Allah gariskan ketika dia mendapatkan hidayah, terasa indah, semuanya baik dan semuanya menyenangkan. Itu ciri-ciri ketika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah tidaklah mungkin dia peroleh kecuali dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ridha manusia, bukan upaya manusia. Rasul alaihissalatu wassalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah ini. Innaka, engkau wahai Muhammad, la tahdiman ahbabta, tidak bisa engkau memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling disayang dan dikasihi oleh Allah, tapi tidak diberi hak untuk memberikan hidayah. Hak hidayah dalam arti hidayah iman, tidak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberi hidayah siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa-siapa yang pantas dan patut untuk mendapatkan hidayah. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ayat-ayat ini semua menunjukkan kepada kita bahwa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, patut kita syukuri karena ada sekian manfaat besar keberuntungan bagi mereka yang mendapatkannya. Hidayah Islam, hidayah iman, hidayah di atas sunnah. Kenapa dikatakan bahwa itu adalah hidayah nikmat yang paling tinggi? Karena dengan mendapatkannya itu, kita telah mendapatkan agama yang paling diridhoi oleh Allah. Agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang paling sempurna, agama yang dengannya kita akan diterima amalan-amalan kita. Kita bisa lihat dalam surat Ali Imran, inna dina indallahi al-Islam. Agama yang di sisi Allah hanyalah Islam saja. Inna dina indallah al-Islam. Artinya yang selain Islam tidak di sisi Allah. Adanya jaminan bahwa Islam itu ada di sisi Allah. Artinya yang Allah ridhoi. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang jelas, dapat ridhoan. Di dalam sesuatu yang kita tidak bisa gambling, tidak bisa spekulasi, akankah kita berspekulasi? Kalau urusan sorga dan neraka, hanya sekali punya kesempatan di dunia ini, terus akankah kita gunakan berspekulasi? Ya coba-cobalah. Hitung-hitungan, untung-untungan sudah. Seperti itukah kita? Untuk urusan akhirat kita. Maka Allah memberikan jaminan tentang Islam. Kenapa kita berislam? Karena Allah telah menjamin. Agama ini adalah agama yang ada di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Di dalam ayat yang lain, masih dalam surat Al-Imran, ayat ke-85, Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ. وَمَنْ يَتَّبِعْ, barang siapa yang mengikuti, غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, selain agama Islam sebagai agamanya, Allah katakan, barang siapa mengikuti selain Islam menjadi agamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, falan yuqbal minhu, afan, wa man yattabi' ghayra islami dinan falan yuqbal minhu. Allah tegaskan, barang siapa mencari agama selain agama Islam, falan yuqbal minhu, maka tidak akan diterima selamanya amalannya, apapun amalan itu. Saya sudah membuka madrasah, tapi tidak beriman, tidak berislam, enggak ada artinya. Saya sudah membuat masjid 10 besar-besar, tetapi tidak Islam, enggak ada artinya. Falan yuqbal minhu. Kalimat ini di zaman sekarang menjadi asing, padahal ayat Al-Quran. Sebagai mereka mengakui tentang keislaman, keimanannya, tetapi dia mengatakan, loh, ibu saya itu kafir, belum Islam. Tapi ya masa sih dia gak masuk surga? Baik kok sama saya, ngurusin saya sampai besar. Allah katakan, apapun amalannya kalau dia tidak berislam, falan yuqbal minhu. Kalau kamu sayang pada ibumu, doakan agar ibumu dapat hidayah dari Allah. Upayakan, bukan berucap dengan ucapan yang di luar agama atau bertentangan dengan agama. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah katakan, mereka yang tidak berislam, apapun amalannya akan ditolak dan kelak di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Kondisi demikian atas orang-orang yang tidak berislam. Lalu ketika kita di hari ini mendapatkan hidayah Islam, apa yang perlu patut kita lakukan? Kita bersyukur atas nikmat. Artinya kalau kita beramal, kita jaga keikhlasannya, maka Allah akan terima amalan kita. Dan kita tidak akan menjadi orang yang khasirin, bukan termasuk golongan orang yang rugi, karena kita berislam, beramal dengan amal soleh. Walaupun amalan kita sedikit, tetapi kalau didasari dengan keislaman, didasari dengan keikhlasan, maka amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ma'idah, Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Al-Yawma, pada hari ini, yaitu hari Wada', pada hari Allah katakan, pada hari akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan kepada kalian agama kalian. Apa maknanya? Jaminan dari Allah bahwa agama Islam ini agama yang paling sempurna. Yang menjamin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Tahu, Zat yang Maha Kuasa, Zat Raja dari segala raja, Zat yang tidak pernah berdusta, yang Maha Mulia, yang Maha Kuat. Dia mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Zat yang telah menciptakan kita menerangkan kepada kita semua bahwa agama ini telah Allah sempurnakan di hari itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku genapkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakum islamadina. Allah yang mengatakan wa raditu lakum islamadina, aku ridho Islam ini untuk kalian. Adakah agama lain yang Allah ridho padanya? Tidak ada. Jaminan dari Allah bahwa Allah ridho terhadap agama ini. Ayat-ayat ini menunjukkan keagungan Islam dan kesempurnaan Islam. Ayat-ayat yang kita baca ini semua berbicara tentang hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan upaya semata-mata dari kita. Maka ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah, itu adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasul alaihi wasallam terangkan kepada kita, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Allah, kata Rasul AS mengabarkan, demi jiwa Muhammad SAW yang di tangannya, tidaklah seseorang yang mendengar dari umat ini tentang apa yang aku diutus kepadanya, baik mereka orang Nasrani ataupun Yahudi, kemudian mereka mati dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka. Rasul menerangkan kepada kita, siapa saja di umat sekarang ini yang mendengar tentang risalah ini, risalah Muhammad SAW, lalu mati dalam keadaan tidak beriman kepadanya, dijamin masuk neraka. Anehnya manusia di zaman sekarang ini ketika mendengar ucapan-ucapan seperti ini, mereka mengatakan, emangnya yang punya neraka kapling, yang punya kapling neraka kamu? Loh, yang membahas, yang membicarakan bukan kita. Kita gak pernah lihat neraka, kita gak pernah lihat sorga, kita gak punya hak sedikit pun terhadap neraka dan sorga. Seperti itu pula antum, gak punya sedikit pun hak tersorga dan neraka. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengabarkan lewat nabinya, dan Nabi Muhammad SAW, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi adalah wahyu. Tidak pernah Nabi berbicara dari hawa nafsunya. Nabi mengatakan, siapapun umat di zaman sekarang ini yang sampai kepada mereka risalah Muhammad SAW dan dia tidak beriman, mati dalam keadaan tidak beriman, maka dia penduduk neraka. Jaminan itu. Kok berani ditentang? Kok berani mengatakan orang seperti ini adalah yang berbicara seperti ini terus dikatakan intoleransi? Maka ikhwani fillah, ucapan-ucapan seperti itu jangan sampai membebani kita sehingga menurunkan semangat kita dalam beragama. Ayat-ayat di atas menunjukkan pentingnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu menunjukkan bahwa hidayah adalah kenikmatan yang Allah berikan, tidak kepada setiap orang, tetapi kepada orang-orang pilihan. Ketika kita mendapatkannya, maka kita perlu bersyukur. Karena hidayah, hidayah di atas siratul mustaqim, hidayah di jalan Allah, ada termasuk perkara yang paling mahal dari perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki perbendaharaan yang sangat banyak. Harta benda, kebahagiaan, termasuk hidayah. Dan di antara khazainullah, yang paling mahalnya, yang paling berharga adalah hidayah di atas as-siratal mustaqim. Oleh karena itu, antum bisa lihat kenapa itu dianggap paling mahal. Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita agar setiap waktu kita memohon kepada Allah untuk diulang-ulang. Ini membuktikan bahwa perkara ini adalah perkara yang paling berharga. Doa apa yang kita mintakan terus-menerus? Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan dalam sehari tidak kurang dari 17 kali kita mohon kepada Allah di dalam salat kita. Setiap kita salat, setiap rakaatnya kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ya Rabb, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan lurus, jalan benar, jalan menuju-Mu ya Rabb. Setiap salat kita memintanya, setiap rakaat kita memintanya. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kalau permintaan kita terus-menerus, kita ulang-ulang, tanda apa? Tanda bahwa perkara ini adalah perkara besar, perkara penting. Jangan sampai luput. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sebagai sumber dari petunjuk, Allah katakan dzalikal kitab la raiba fih. Al-Quran itu adalah kitab itu yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Allah katakan la raiba fih. Ditetapkannya la raiba fih pada Al-Kitab tidak menunjukkan pentingnya hidayah. Sumber hidayah adanya di Al-Quran, la raiba fi. Sumber hidayah adanya di kalamullah, di kitabullah. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa hidayah perkara yang besar, perkara yang penting. Maka adanya sumbernya, kalau kita mau mendapatkan hidayah, ambillah, carilah di Al-Quran Karim. Bagaimana kita memperolehnya? Di dalam Al-Ankabut Allah terangkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, baik jihad melawan musuh, baik berjihad melawan nafsu, atau berjihad melawan syaitan, semua itu berjihad. Walladzina jahadu fina, fina artinya di jalanku, mencari ridhoku. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari ridhoku, kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan memberikan dia hidayah dari jalan-jalan. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat ihsan. Allah terangkan dalam ayat ini siapa yang mendapat hidayah, orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah. Adanya perjuangan. Kalau antum betul-betul ingin mendapatkan hidayah, maka perlu adanya perjuangan untuk memperolehnya. Kemana kita mencari petunjuk, contoh dalam mencari hidayah? Maka para nabi. Dan yang memiliki hidayah semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Yang bisa memberikan hidayah adalah Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan hidayah, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang nikmat hidayah. Dengan ini semua kita tahu bahwa hidayah adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika tanda-tanda hidayah itu ada pada diri kita. Itu terbukti ketika ada amalan-amalan Islam, dada kita senang menerimanya, menjalaninya, tidak merasa berat. Maka bersyukurlah kepada Allah, mintalah tambahan hidayah, mintalah as-sabat agar kita tetap ditetapkan di atas agama ini. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Mohonlah kepada Allah agar Allah tetapkan hidayah itu ada pada kita sampai kematian menjenguk kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.